الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله المالك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، الحاضرين والحاضرات، والمشاهدين والمشاهدات، bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita masih diberikan izin oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang terpilih, menjadi hamba-hamba yang hebat. Karena kita duduk di majlis yang disebut-sebut dan dibanggakan insyaAllah di masyarakat atas, kalangan atas. Kalau disebut-sebut di masyarakat kalangan atas, pasti orang-orang yang hebat. Kenapa tidak? Karena majlis ini yang datang kepadanya adalah para mujahidin fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu adalah fisabilillah. Oleh itu Allah berikan keutamaan. Yang orang yang fisabilillah kalau mati mudah masuk surga. Kalau masih hidup diangkat derajatnya. Maka Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Kalau tetap kita menuntut ilmu, maka akan Allah angkat derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Oleh itu, maka setiap kita selesai dan berangkat dari majlis ini, diberi Allah hadiah istimewa yang dicari-cari. Semua orang ingin doanya dalam bab ini mustajab. Seperti doa salah satu dari empat yang berdoa di Hijr Ismail, yang doa-doanya semuanya mustajab. Di antaranya Abdullah bin Umar berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosanya diampuni. Dan ketika kita selesai dari majlis ini, mudah-mudahan dikatakan kepada kita, qumu maghfuran lakum. Silahkan berangkat meninggalkan majlis dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, dan itu meliputi semuanya. Baik yang datang awalnya untuk menuntut ilmu ataupun yang datang hanya sekedar nengok-nengok dulu. Dipantau dulu, wait and see, apa? Hah? Apa istilahnya? Lihat dan tunggu dan lihat, wait and see ya. Tunggu dan lihat. Kalau bagus, oke. Okay. Kalau tidak, catatan. Mengawaslah. Lalu ada malaikat yang melaporkan, si fulan datang bukan untuk ngaji, tapi untuk menguji. Nah, misalnya, kata Allah SWT, ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka itu adalah orang-orang yang siapapun duduk bersama mereka tidak akan merugi. Semoga kita semuanya orang-orang yang diberikan keberuntungan dengan majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikutinya sampai hari berbangkit. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Selesai pembahasan tentang kaifa al-bayan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim membagi menurut klasifikasi Imam Asy-Syafi'i kepada tiga. Ada ayat-ayat yang jelas dari hukum asal sampai kepada petunjuk teknis dan pelaksanaannya. Ada ayat yang hanya menjelaskan hukum-hukum umum atau hukum dasar datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Dan yang ketiga ada hukum yang tidak disebut sama sekali dalam Al-Qur'an, tapi Allah memberikan hak itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita karena menerima dari Allah segala kewajiban yang ada dalam Al-Quran, dan dalam Al-Quran Allah wajibkan kita taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka barang siapa yang menerima kewajiban yang ada dalam Al-Quran, maka dia pasti akan menerima kewajiban yang ada dalam Al-Quran tentang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi punya diberikan Allah SWT kewenangan untuk menyampaikan. Menyampaikan, bukan buat sendiri dia, menyampaikan hukum yang tidak tersebut dalam Al-Quran, tapi hanya dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita ingat kembali bahwa hadis juga wahyu daripada Allah SWT. Hadis juga wahyu dari Allah SWT. Jadi Nabi punya wewenang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari situ sampai terakhir beliau mengingatkan bahwa sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam hanya sebagai messenger, bahasa kampungnya Pak. Hanya sebagai rasul, sebagai utusan yang menyampaikan, maka orang yang di bawah rasul derajatnya yaitu para ulama juga hanya sebagai penyampai. Maka Imam Asy-Syafi'i ingatkan di sini, wala yaqulu fid-din bimastahsan. Dia tidak boleh menyampaikan atau menganggap sesuatu di dalam syariat ini dengan hanya sekedar memandang itu suatu amal baik dan tidak dipesan untuk menyampaikannya. Jelas? Jadi bukan hanya sekedar pandangan barang itu baik menurut kita, tetapi tidak dipesan Allah untuk menyampaikan. Maka Imam tegaskan tidak boleh, kata beliau, maka menjadi dalil bahwa tidak boleh bagi seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu dalam agama ini kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Selama tidak ada dalilnya, maka tidak boleh dinisbatkan kepada agama. Tidak boleh dinisbatkan kepada agama. Nah, penisbatan kepada agama yang tidak ada dalilnya dalam agama sama saja dengan memalsukan berita yang ada dalam agama. Maka sebagaimana memasukkan hadis yang bisa dijadikan sebagai dasar membuat suatu hukum dalam syariat, dilarang, berdosa besar, berdusta atas nama Nabi SAW, demikian juga membuat suatu syariat dalam Islam atas nama Allah dan Rasulnya juga dilarang dan termasuk dosa kecil apa besar ya? Hah? Saya nanya dulu ke mahasiswa saya, berdusta dosa kecil apa dosa besar? Rata-rata jauh dosa kecil lah. Ya kita karena kita hidup di zaman banyak pendusta. Zaman banyak pendusta. Kalau tidak percaya silakan buat penelitian di majelis ini. Sekarang aja lah sekali. Siapa yang tak pernah berdusta selama hidupnya tunjuk tangan. Nah, kalau ada yang tunjuk tangan nanti dusta lagi. Jadi tidak ada. Jadi kita hidup di zaman banyak dusta di antara kita. Banyak dusta. Oleh sebab itu saya hanya dianggap dusta itu sebagai bagian dari kehidupan. Bahkan dusta kadang-kadang dijadikan bagian dari agama. Seperti orang Syiah. Orang Syiah menganggap dusta itu bagian tak terpisahkan dari agama. Coba bayangkan siapa yang bertakiyah satu kali sama dengan umroh 70 kali. Kan banyak kan. Dusta sekali di depan orang-orang Wahabi, ya kata mereka selalu di depan Ahlu Sunnah, mereka menyebutnya dosa satu kali itu bisa saja pahalanya sama dengan naik haji. Kalau gitu enak dosa ya, tidak perlu naik haji ke muka, cukup bertakiyah berdusta. Allah musta'an. Taib, disampai di sini kemarin kajian atau yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, tak boleh bagi siapapun berkata dalam agama kecuali memakai dalil. Tidak hanya sekedar barang itu menurut pandangannya tanpa dalil adalah barang baik. Berapa banyak hari ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang daripada dalilnya adalah daripada lebih baik lebih baik. Dalilnya begitu, daripada lebih baik lebih baik. Nah ini baru apa namanya, dalil seperti itu. Allahumma musta'an. Kalau kita tidak, Imam Syafi'i khususnya tidak, semuanya mesti berlandaskan istidlal. Maknanya apa? Karena perkataan ulama tidak boleh dijadikan dalil. Perkataan ulama tidak boleh dijadikan dalil, tapi mesti dicarikan dalil. Ah, soal dalil itu ada kalanya istidlal karena dalalahnya zahira wadhiha, jelas terang, dan ada kalanya istinbat yaitu tidak jelas dari teksnya tetapi dari kandungan yang terdapat di dalam teks ini. Tentu saja ini pekerjaannya para ulama, dan di sini ijtihad mereka, dan ijtihad itu ada yang salah. Maaf, ada yang benar lah dulu ya. Ada yang benar, ada yang salah. Makanya kita tidak boleh taklid kepada siapapun. Ya, taklid kepada siapapun. Walaupun merealisasikan ini sulit, tetapi mudah bagi siapa yang mencari kebenaran dengan izin Allah Ar-Rahim Ar-Rahman. Lalu beliau masuk pada babul bayanil awal. Bab tentang al-bayan pertama. Bagaimana model keterangan Al-Quranul Karim dalam menjelaskan hukum-hukum atau menjelaskan apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sekali lagi, saya nak ingatkan bahwasanya Al-Quranul Karim pada asalnya dan pada asasnya disifati dengan Al-Mubin. Dengan Al-Mubin yang menjelaskan. Kalau sifatnya menjelaskan, tentu saja dia mesti jelas. Maka bahasa asalnya Al-Quran itu adalah bahasa yang umum dipakai oleh orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quranul Karim. Artinya dengan bahasa itu orang langsung paham. Tidak pakai bahasa yang harus berpikir dulu panjang, memeras keringat dulu, ya, karena bahasanya bahasa kiasan, tidak, bahasanya bahasa asli dan zahir pada asalnya. Pada asalnya, seperti saya hari ini, sekarang saya berbicara, saya memakai bahasa apa? Bahasa kiasan atau bahasa asli? Bahasa asli. Demikian pula Al-Quran itu turunnya dulu pakai bahasa orang Arab yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Jelas? Makanya ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu misalnya, kutiba alaikumus siyam, bahasa itu yang dipahami. Ya, diwajibkan kepadamu puasa. Apa as-sawmu? As-sawmu mereka paham, yaitu menahan. Menahan dari apa? Hah? Menahan ini kan banyak. Maka dijelaskan kulu washrabu, makan minum. Hah? Hatta yatabayyana lakum al-khaytul aswad dan seterusnya. Dijelaskan lagi dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menahan dari segala makan dan minum dan segala yang membatalkan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi inilah asalnya. Bahasa Al-Qur'an, bahasa mubin. Kapan sesuatu perkataan itu disebut dengan mubin? Syaratnya ada dua. Syaratnya ada dua. Yang pertama adalah qudratul mutakallim ala bayani ma yurid, ala ta'bir amma yurid, yaitu yang berbicara sanggup mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Berbicara bisa menjelaskan atau mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Kalau orang tidak pandai, ya, orang tidak pandai mengungkapkan berarti tidak mubin. Ada orang yang tidak pandai menjelaskan. Tidak pandai menjelaskan, semakin dijelaskan tambah dah jelas. Ya, ada sebagian. Berarti tidak mubin. Dan Allah tidak mungkin seperti itu. Allah pasti kuasa mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan kepada kita. Yang kedua, syarat kedua adalah pendengar istita'atul mukhatab fahma al-kalam atau fahma at-ta'bir, yaitu yang mendengar lawan bicara paham apa yang di yang disampaikan atau yang diungkapkan. Kalau yang bicara pandai mengungkapkan, yang pendengar tidak bisa memahami, berarti bahasanya tidak nyambung. Bahasanya tidak nyambung. Berarti ada yang berbahasa Arab, orang Arab tidak paham. Ini ada sebagian masih ada kaum muslimin, katakanlah khutbahnya pakai bahasa Arab. Tapi kita yang paham bahasa Arab tidak paham apa yang disampaikan. Ya, ada bahasanya bahasa Arab, tapi orang-orang tidak pandai, tidak paham apa yang disampaikan. Gitu? Oleh sebab itu ini tidak mubin namanya. Tidak mubin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, Al-Qur'anul Karim adalah disebut dengan bilisanin arabiyyin mubin. Makanya hukum asalnya setiap bahasa Al-Qur'an bahasa yang jelas, hukum asalnya. Kalau ada bahasa yang mengandung lebih dari satu makna, ungkapan itu mengandung lebih dari satu makna, maka akan ada penjelasannya dalam ayat lain atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa segala yang harus diterangkan dalam masalah agama ini yang memerlukan keterangan tambahan itu sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an dan hadis. Itulah makna perkataan Imam Syafi'i sebelumnya, tidak satu pun masalah yang sifatnya kontemporer yang baru terjadi illa waqi'a fi kitabillahi wa sunani rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabilul huda ilaih. Tidak satu pun nazilah yang turun kepada umat ini kecuali dalam Al-Qur'an, perkataan Allah, Dan dalam sunnah Rasulullah SAW ada jalan untuk mendapatkan petunjuk menyelesaikannya. Pasti ada. Nah, taib. Al-bayanul awwal. Keterangan pertama. Model keterangan pertama. Qala al-imam al-Syafi'i rahimahullah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil mutamatti'. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. الآية. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang orang yang haji tamattu. Al-mutamatti, yaitu tentang orang yang haji tamattu. Apa kata Allah? Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj, siapa yang bertamattu dengan melaksanakan umrah dulu sebelum haji, famastaysara min al-hadi, mesti menyembelih hadyu yang paling mudah baginya. Artinya tidak yang mahal, tidak mesti mahal, tapi mencukupi syarat. Tidak mesti mahal, tapi mencukupi syarat. Ya, syaratnya seperti syarat hewan korban. Nah, apa yang boleh dipakai untuk korban, boleh dipakai untuk hadiyu. Nah, faman lam yajid, siapa yang tidak mendapatkannya, baik tidak mendapatkan, tidak ada uang untuk membeli, atau tidak ada barang yang akan dibeli, dan tidak ada wakil yang siap untuk membantu membeli. Jadi tidak ada barang, atau tidak ada uang, atau tidak ada orang. Tidak ada barang, tidak ada uang, atau tidak ada orang yang bisa mewakili. Nah, apa solusinya? Wasiyamu thalathati ayyamin bil hajj. Maka solusinya dia puasa 3 hari di masa haji. Puasa 3 hari di masa haji, yaitu selama masih di Masjidil Haram. Misalnya selesai dia umrah dan tahallul, ya tahallul, maka puasa 3 hari di masa itu. Atau selepas haji menjelang pulang dia puasa 3 hari. Nah, taib, wa sab'atin idza raja'tum, dan puasa 7 hari setelah pulang. Maklum orang di sini bahwa pulang maksudnya pulang ke negerinya masing-masing, bukan pulang dari Mina ke Mekah, karena tidak disebut dalam maklum dalam bahasa Arab yang namanya pulang itu adalah pulang ke negeri asal. Pulang ke negeri asal. Nah, taib, tilka asharatun kamilah. Nah, di sini Allah tegaskan lagi. Tadi kan 3, 7. Orang sudah maklum sebenarnya. Dia jelaskan bahwa 3 di sana, 7 setelah pulang sama dengan 10. Tetapi Allah masih jelaskan lagi, tilka asharatun kamilah. Yang itu jumlahnya 10. 10 hari sempurna. Zalika liman lam yakun ahluhu hadirin Masjidil Haram. Ini berlaku bagi orang yang bukan penduduk tanah haram, bukan penduduk Makkah. Artinya penduduk Makkah hajinya ifrad. Nah, dan ini berlaku bagi orang yang datang dari afaq atau yang melewati miqat. Nah, ذلك لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini menjelaskan keterangan tilka asharatun kamila. Berkata Imam Syafi'i, فكان بينا عند من خطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في المرجع asharatu ayyamin kamilah. Maka sudah jelas bagi siapapun yang ditujukan kepadanya perkataan ini atau ayat ini, anna shawma tsalatsati fil haji, bahwa puasa 3 hari di musim haji, wasab'i fil marji, dan puasa 7 hari setelah sampai di tempat kembali, yaitu setelah pulang ke negeri, asyratu ayyamin kamilah, 10 hari sempurna. Karena 3 tambah 7 sama dengan 10. Baik. Qala Allahu, Allah berfirman, tilka asyaratun kamilah, itu sempurna 10 hari. Kata Imam Syafi'i, fahtamalat an takuna ziyadatan fi tabyin. Maka perkataan Allah setelah 3 hari di musim haji, 7 hari setelah kembali, lalu dikatakannya lagi, tilka asyaratun kamilah, ada kemungkinan, ihtimal, an takuna ziyadatan fi tabyin, ada kemungkinan sekedar tambahan keterangan. Sekedar tambahan keterangan. Ziyadah fi tabyin. Lebih menjelaskan lagi. Karena kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mungkin sebagian orang kalau tidak dijelaskan tilka asyaratun kamilah, akan terbuka celah barangkali. Seperti masalah misalnya mengusap kepala. Sah? Bahwa bila terusap 3 helai rambut, sah wudunya. Sebagian ulama. Sebagian menyebutkan sebagian besar. 3/4. Ada yang menyebutkan 1/4. Kalau sudah tersentuh, masak. Nah, jangan-jangan nanti ya, ada yang ya mencari-cari aja bahwa puasa setengah hari dihitung satu hari misalnya. Dan ini kan pasti tidak ada. Maka kemungkinan itu hanya sekedar tambahan keterangan, ada kemungkinan untuk menutupi kemungkinan makna lah. Wahtamalat an takuna ziyadatan fi tabyin. Wahtamalat an yakuna a'lamahum. Dan ada kemungkinan pula untuk memberitahu kepada mereka, anna thalathatan, bahwa 3, iza jumi'at ila 7, bahwa 3 apabila ditambahkan kepada 7, kanat asyaratan kamilah, maka nilainya adalah 10 sempurna. Mana tahu kemungkinan Allah ngajar matematik pula kepada orang Arab. Tidak ada salahnya, sebab mereka walaupun bahasanya tinggi, tapi dia tidak ngerti, ada di antara tidak ngerti berhitung barangkali. Makanya ada kemungkinan, ya sudah maklum 7 tambah 3 tambah 7 10, atau kemungkinan Allah mengajarkan kepada mereka bahwa 3 tambah 7 sama dengan 10. Jelas? Jadi begitulah Allah SWT. Ini masuk bagian yang mana nih? Yang pertama kan, yaitu Allah tuntaskan penjelasannya. Allah tuntaskan penjelasannya. Nah, orang sudah maklum, kalau kita sudah maklum kita, karena kita ada belajar matematik. Mati belajar berhitung kan? Tidak belajar berhitung, tahu dia? Sebelum belajar dulu tahu kita? Ya tidak. Mana tahu di antara mereka tidak pandai jumlah kan? Tidak pandai. Dia tahu angka 10, tapi tidak tahu di mana datangnya angka 10. Kalau kita tidak, masya Allah, 9 tambah 1. Langsung 10 ya. 10 kurang 0. 10 je masya Allah. 10 bagi 0. Masya Allah. Tidak ada yang dibagi sebenarnya. Itu lengkap lagi nih. Karena kita sudah belajar. Kalau mereka itu kan mungkin belum. Maka ada kemungkinan hanya sekedar tambahan keterangan. Untuk penjelasan tambahan. Ada kemungkinan memang Allah nak ajarkan kepada mereka. Bahwa 3 tambah 7 sama dengan 10. Mungkin. Ya, karena kemungkinan. Nah, tidak pasti memang, tapi kemungkinan. Makanya keterangan itu ada beberapa kemungkinan. Dan ini logis. Karena orang Arab waktu itu kebanyakan tak pandai baca tulis. Tidak pandai baca tulis. Kadang-kadang juga mendapatnya beitung. Nah, karena waktu itu orang ketika ditanya berapa ontanya, satu lembah katanya. Satu lembah aja ontanya. Berapa ontanya? Satu kafilah, satu ir, satu rombongan. Walaupun setiap orang tahu deh rombongan itu dari sekian sampai sekian. Misalnya berapa orang di situ? Rahtun. Rahtun itu berapa orang? Sudah maklum orang dari 3 sampai 10. Ya, makanya ada istilah-istilah tongkrongan kayak gitu. Ta'ifatun, sekelompok. Ya kan? Firqatun, sudah ada. Sama istilah sekarang kompi misalnya. Kompi berapa orang? Nah, enggak tahu ya. Kompi berapa orang? Peleton? Hah? Peleton 10. Betul deh, saya enggak tahu. Dan lupa gajinya, betul. Yang salah-salah nanti saya telah sampaikan saya. Nah, mana yang angkatan? Nah, peleton berapa? 30. Mana saya bilang tadi? Hah? Bertanggung jawab. 30 ya. Kalau kompi? 590. Ah, itulah. Catat tuh. Jangan salah lagi kita. Ini contoh, kita tidak paham mungkin. Mana tahu di antara mereka yang tidak mengetahuinya. Maka ada kemungkinan pertama, menambahkan keterangan. Kemungkinan kedua, memberitahukan bagi yang tidak mengetahui. Nah. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala wa wa'adna Musa 30 laylah. Naam, wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laylah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 142, kami janjikan kepada Musa 30 laylah, yaitu diberikan kesempatan kepada Musa untuk bermunajat di Bukit Tursina 30 malam. Wa atmamnaha bi 'ashrin. Lalu kami tambahkan 10 lagi. Awalnya dijanjikan 3, diberi 10. Ini menyenangkan atau menyulitkan? Jumpa Allah. Nah, menyenangkan tentu. Bapak dikasih kesempatan bertemu Pak Presiden besok, ini ke Pekanbaru kan? Oh, hari ini ha? Ada yang mau ketemu? Ya, kita coba untuk. Nah, ada yang mau ketemu? Enggak. Diberi kesempatan 10 menit, lalu dikasih 20 menit. Senang enggak? Senang? Kecuali Bapak enggak suka. Hati-hati. Ya, jadi diberikan, ditambahkan 10. Mana habi aslin, kami sempurnakan 10. Fatamma miqatu rabbihi 40 laylah. Dengan 30 tambah 10 sempurna 40 malam. Berkata Imam Syafi'i, fa kana bayyinan inda man khutiba bi hadzal ayah anna 30 wa 'ashran 40 laylah. Orang yang kepadanya ditujukan perkataan ini, orang Arab tentunya waktu itu paham bahwasanya 30 tambah 10 adalah 40. Maklum mereka. Nah, sama dengan ayat sebelumnya. Wa qawluhu 40 laylah, sedangkan perkataan Allah Subhanahu wa taala 40 malam, yahtamilu mahtamalatil ayatu qablaha. Ada kemungkinan lain seperti pada kemungkinan ayat pertama. Yang sudah tahu, dah tambahan keterangan. Yang belum tahu, tambah pengetahuan. Ya, kita tahu 10, tahu 30, hitung dulu. Nah, hitung dulu kan, enggak sampai hitungannya. Nah, saya kasih sama anak dulu belanja 10.000. Lalu dikembalikan sama orang tua 5.000. Ini dapat hadiah dari ambu tuanya. Dikiranya hadiah. Padahal itu kan kembaliannya. Ya, enggak apa-apalah, dapat nama penjual itu kan. Nah, karena family juga dapat hadiah dari om tuh katanya. Berapa dikasih? Hitungnya 5. Kamu beli berapa? 5. Jadi dia belum paham bahwa 10 kurang 5 5. Dia dapatnya hadiah. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mungkin di antaranya ada yang belum tahu. Fa yahtamilu aw yahtamilu mahtamalatil ayatu qablaha min an takuna. Ada kemungkinan ayat tersebut mengandung makna seperti berayat sebelumnya, min antakuna, bahwa idza jumi'at 30 ila 20, apabila 30 ditambahkan kepada 10 kanat 40, jumlahnya 40. Wa antakuna ziyadatan tabyin, atau kemungkinan hanya sekedar penguat keterangan. Sudah jelas tapi dikuatkan lagi. Nah. Ya. Beli 10 onda tambah 10 lagi. Jelas ya, 40 itu ya. Nah, gitu untuk menambah keterangan. Wa qala ta'ala, wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman pula, kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, telah diwajibkan kepadamu puasa seperti telah diwajibkan pada umat sebelummu agar kamu bertakwa. Semoga Allah sampaikan kita. Ayyama ma'dudat, yaitu beberapa hari yang dihitung, terbilang. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit di antara kamu, au ala safarin, atau musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, lalu dia tinggalkan puasa waktu sakit dan apa itu, maka diganti dengan puasa di hari-hari yang lain. Tapi kalau tetap puasa, tidak ada ganti lagi. Nah, ini ada yang ditakdirkan. Wa qala, kemudian Allah berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, faman syahida minkum ash-shahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Bulan Ramadhan itu adalah bulan yang diturunkannya pada Al-Qur'an, padanya Al-Qur'an. Hudan linnas, jadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan menjadi keterangan, terangan petunjuk dan menjadi furqan. Yang membedakan antara hak dengan batil, yang baik dengan buruk. Ya, faman syahida minkumus syahra. Siapa yang menyaksikan datangnya bulan, maksudnya tidak musafir. Syahida di sini fulan syahid artinya hadir, bukan musafir. Asy-syahru, satu bulan atau bulan. Falyasumhu, hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dia berbuka, maka diganti dengan hari yang lain. Faftaradu alaihim shaumah. Imam Syafi'i berkata, Allah fardukan kepada mereka puasa. Tsumma bayyana annahu syahrun. Kemudian Allah jelaskan bahwa puasa itu satu bulan dengan perkataannya, faman syahida minkumus syahra, atau sebelumnya syahrur ramadan. Nah, yang hari berbilang itu adalah syahrur ramadan, bulan ramadan. Atau faman syahida minkumus syahra, siapa yang menyaksikan bulan ramadan itu, berarti satu bulan. Wasyahru indahum, dan satu bulan menurut yang dipahami oleh orang Arab waktu itu, dan kita juga sama ya. Nah, yang dipahami oleh mabainal hilalain, dihitung satu bulan, yaitu jarak antara anak bulan ini dan anak bulan berikutnya. Hilal, antara dua hilal. Hilal anak bulannya. Jadi bulan beranak. Hah? Atau apa namanya? Hilal ya, hilal ya. Nah, jadi kalau bahasa kita agak masalah dikit. Nah, terjemahannya kadang-kadang harus tidak tepat kadang. Bulan beranak kan ya. Bulan beranak. Padahal bulan bukan beranak. Bulan itu baru nampak lagi. Bulannya kemarin juga. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Tapi kita nyebutnya anak bulan. Sudah jadi istilah, ya terima aja. Kaum muslimin dan muslimat. Bahwa orang Arab paham bahwa satu bulan antara dua hilal. Hilal ini dan hilal berikutnya. Baik. Waqad yakunu salasin, kadang-kadang 30. Wa tis'an wa isyrin, kadang-kadang 29. Beda dengan tahun Syamsiyah, tahun Masehi beda. Kadang-kadang 28, kadang-kadang. Ada 29? Tidak ada bang, 30 yang ada. Iya, kadang-kadang 28. Oh iya, kadang-kadang 29 ya, pas tahun kabisatnya ya, Februari. Dan kadang-kadang 30, kadang-kadang 31. Banyak kadang-kadang ya. Memang kalau sudah jauh ya, jauh dari hitungan Allah. Ya Allah kan menghitung dengan bulan Qamariyah. Makanya sebenarnya kalau dengan bulan Qamariyah kita lebih cepat dapat gaji. Kita rubahlah ya, cepat turun. Ya lumayan, sudah 2 hari lebih dulu kan lebih bagus kan. Nah, ini enggaklah. Kalau dengan Syamsiyah ini lambat dapatnya. Cuma masalahnya cepat pula keluar zakat. Bagi yang dapat potong zakat profesi risau dia. Nah, padahal dikit, cuma masalahnya ada, sering tanya ada enggak zakat profesi. Kalau jawab ada, memang tidak ada memang. Tapi kalau jawab tidak ada, marah orang yang membuat peraturan. Ini kita bilang bayar aja lah, hitung-hitung sedekah, sedekah wajib, sedekah wajib. Karena memang tidak ada zakat itu profesi. Karena serba salah. Dikatakan profesi, dikiaskan ke zakat tanaman, dia bukan tanaman, sah? Yang dipungut setiap panen. Kan dipungut setiap keluar gaji kan? Tidak pas. Kemudian dihitung dengan nisab perdagangan. Dan dia bukan perdagangan atau harta. Kalau zakat harta dipungut sekali setahun. Jadi nisbahnya 2,5%. Tapi dihitung pas setiap panen. Ini sebenarnya kias keliru. Tapi tak apalah. Ya, karena sudah diundangkan. Dan sudah diperdagangkan. Bayar ajalah dengan ikhlas. Mudah-mudahan jatuh sedekah. Tapi kalau sempat saya nanti jadi presidennya, saya cabut lagi ini. Nah, tonton senang ya. Senang ya, PNS senang deh. Taib. Tapi ada yang lebih lagi. Zakat akan dicari ke setiap rumah. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi maklum bahwa sebulan itu antara 2 hilal. Kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Nah. Fakanat dalalatu fi hadza, maka dalil tunjukannya dalam ayat ini, dalam masalah ini, kadalalati fil ayataini, seperti dalalah pada dua ayat yang sebelumnya. Wa kana fil ayataini qablahu ziyadatu tabyin jima'il adad, dan pada dua ayat sebelumnya terdapat tambahan keterangan penggabungan antara dua bulan tersebut. Wa ashbahul umur ziyadatu tabyini jumlatil adad fi sab'i wa thalas, yang paling apa kata beliau, yang paling dekat kepada yang dimaksud, ya kemungkinan yang terkuat menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi beliau menterjih ini adalah maknanya adalah ziyadatu tabyini jumlatil adad, untuk tambahan keterangan saja. Ketika dijumlahkan suatu bilangan 7 ke 3 menjadi 10, atau wafis thalathina wal asr 30 ditambah 10 sama dengan 40, antakuna ziyadatan fit tabyin, itu hanya sekedar tengah-tengah tambahan. Li'annahum lam yazalu ya'rifuna hadainil adadain, karena pada umumnya mereka kalau sudah menghitung itu paham betul, karena berkaitan dengan terima piutang, berkaitan dengan jual beli dan sebagainya, dah paham mereka. Kalau itu yang angka-angka ini memang rata-rata kita pinter. Kalau pas nambah, yang susahnya pas membagi. Kalau membagi banyak tidak paham. Ini banyak tidak paham. Tapi kalau pas mengali, menambah, rata-rata paham. Ya, kecuali mengurangi yang bagian orang. Nah, wajima'ahu, dan tambahannya atau penggabungannya, kama lam yazalu ya'rifuna syahr ramadhan, sebagaimana mereka semuanya sudah paham yang namanya bulan Ramadhan antara dua hilal, antara hilalnya Ramadhan dengan hilalnya Syawal. Terbit hilal Ramadhan masuk Ramadhan, terbit hilal Syawal selesai Ramadhan. Ini sudah jelas, ya sudah jelas bagi mereka asal sudah nampak bulan. Nah, jadi sebenarnya untuk nengok bulan itu sangat memungkinkan bagi orang awam sekali. Maka sebenarnya dalam hal ini, dalam bab pas ru'yat hilal nanti, mana yang didahulukan, hisab atau melihat hilal. Maka sebenarnya wallahu alam melihat hilal itu menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lebih logis dan mudah dilakukan dan lebih pasti. Sedangkan hisab, walaupun menurut para ahlinya katanya pasti, tapi sering juga terjadi khilaf. Sah, yang terjadi khilaf. Buktinya di negara Arab sendiri, hilal Mesir, apa namanya, hisab Mesir dengan hisab misalnya Irak mungkin aja berbeda. Dan antara kita sendiri, coba lihat hisabnya Muhammadiyah dengan hisabnya NU sering berbeda. Berarti tidak pasti memang. Berarti tidak pasti. Yang pasti itu adalah nampak dan bisa dengan mata kepala tanpa alat. Apalagi hari ini sudah punya alat, tentu lebih memudahkan. Oleh sebab itu wassahih wallahu alam tetap menghidupkan sunnah Nabi menunggu-nunggu datangnya hilal. Ya, datangnya hilal. Kalau ada yang nak pakai hisab, ya karena banyak juga yang ahli hisab. Ahli hisab. Ya, apa boleh buat, kita juga tidak bisa melarang. Tapi untuk menyatukan umat itu memang harus dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hisab itu bukti tidak satu orang. Tidak sama asim. Tapi kalau yang namanya hilal, kalau nampak satu. Ya, bisa disatukan. Selama tidak berselisih di politik. Ini masalahnya itu. Sebenarnya antara kita dengan Malaysia, antara kita dengan Singapura, bisa disatukan hilalnya. Cuman ada ego politik masih ada. Masa ikut Indonesia kita tidak punya alat, nah, gitu ya, kita lebih canggih. Itu cakap orang Malaysia. Kalau kata orang Malaysia, siapa Malaysia? Hah? Baru anak kemarin sore, nah, gitu. Jadi masih ada ego politik. Bukan yang ditonjolkan adalah semangat ukhuwah beragama. Ya, insya Allah lah, mudah-mudahan ke depan semakin baik hubungan ukhuwah di antara kaum muslimin. Ya, tidak mudah diadu dan dipecah belah. Ya, karena kita rata-rata kan masih banyak meraba-raba. Ya, baru nak mencoba kembali dengan sesungguhnya. Kadang-kadang salah, ibarat anak baru jalan, kadang-kadang tertiabok kan. Tertiabok, tertiabak. Tambah tak jelas. Kadang-kadang terjatuh, tersandung, terjatuh dan sebagainya. Itu biasa. Tapi mudah-mudahan semakin berkembangnya ilmu, berkembangnya sunnah Nabi SAW, dan semangat mentakzim itu ada dalam hati kita, mentakzim Nabi SAW, dan semangat kembali kepadanya, mudah-mudahan semakin memerekat dan mengikat kita dalam ukhuwah yang bisa kita lihat seperti yang terjadi di kalangan sahabat dulu. Mereka menganggap saudara seiman sama dengan saudara sekandung dan sepersusuan. Wallahu musta'an wa alaihi tuqlan. Sampai di sini kajian. Mudah-mudahan kita bertemu pekan depan dengan izin Allah Ar-Rahim Ar-Rahman. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.